siapa berbisik di telingamu hingga merubah sikap dan perlakuanmu. Tiba-tiba saja tanpa ada tanya engkau membisu, tak kau pedulikan aku. Siapa berbisik di telingamu, adakah fitnah meracuni di hatimu? Kemarin kau masih mesra penuh kasih, kini berubah engkau tak menyayang lagi. Janganlah saja berterus terang. Bibir siapa berbisik di telingamu, adakah fitnah meracuni di hatimu? Kemarin kau masih mesra penuh kasih, kini berubah engkau tak menyayang lagi. Siapa berbisik di telingamu, adakah fitnah meracuni di hatimu? Kemarin kau masih mesra penuh.